بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بدين لهم دين. Sahabat BSI yang dimuliakan Allah Subhanahu Wataala, alhamdulillah kembali di sore hari ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita dalam Dora Idaman, membahas kitab Usul Iman fi Do'il Kitab As-Sunnah, yang mana kita sudah sampai pada pembahasan perkara beriman kepada para Rasul dan Nabi, perkara beriman kepada para Rasul dan Nabi. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kepada kita Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membimbing kita dan menuntun kita untuk selalu istiqamah dalam pelajari, mengamalkan serta mendakwahkan agama yang mulia ini. Para pesan dan pendengar rahmati Allah SWT, dalam pembahasan beriman kepada Rasul ini akan dibahas beberapa topik. Yang pertama adalah tentang hukum beriman kepada Rasul itu apa. Ya, apa hukum beriman kepada Rasul? Hukum beriman kepada Rasul, pasti semua kita sebagai seorang Muslim tahu adalah hukumnya wajib. Tetapi sebagian besar di antara kita belum mengetahui rincian perkara tersebut. Apa saja bagian-bagian masalah-masalah yang harus diimani dalam beriman para Rasul tersebut. Maka dalam kesempatan ini kita akan bahas insyaAllah. Serta walaupun kita tahu mungkin persoalan sebagian dari persoalan mengenai beriman kepada Rasul, tapi kita akan belum mengetahui dalil-dalilnya secara rinci. Dengan mengetahui dalil-dalilnya serta pembahasannya, maka keyakinan kita, keimanan kita akan semakin kuat dan semakin kokoh. Maka itulah sebabnya setiap Allah SWT menjelaskan berbagai hukum, ya, atau para ulama kita mengambil dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, supaya apa yang disampaikan itu adalah ada pegangannya, ada sandarannya, supaya untuk yakin atas permasalahan tersebut. Maka makin banyaknya dalil yang kita ketahui, keyakinan kita akan semakin kokoh. Seperti umpamanya jika seseorang begini dalam bertanya, umpamanya seorang siswa bertanya kepada siswa lain, apakah Ustadz sudah datang? Jawab seorang siswa, sudah. Tadi saya melihat mobilnya lewat. Ada kepercayaan? Percaya dia. Namun ditambahkan oleh siswa lain, iya sudah datang, tadi saya bersalaman dengan Ustaz. Tambah kuat lagi. Datang lagi siswa lain, iya sudah datang, tadi saya yang membawakan tasnya ke kantornya. Walaupun sudah begitu banyak dalil, tapi kan masih ada kemungkinan-kemungkinan, walaupun dia datang ke kantor dan ke sekolah, belum tentu juga dia akan mengajar. Terus di apa namanya, datang dalil lain, yang lain mengatakan, ya Ustadz sudah, ya tadi sudah mengarah ke arah lokal kita. Tambah kuat lagi. Datang lagi yang lain, Ustadz sudah masuk, ayo masuk. Nah ini, dengan banyaknya dalil-dalil ini, maka dalam Al-Quran, dalam sebuah persoalan tadi kita jelaskan, banyak sekali dalil-dalil yang terulang dalam bentuk redaksi yang berbeda, atau susunan berbeda, atau pada tempat yang berbeda, dalam menguatkan sebuah persoalan. Karena dengan semakin banyak penopang tadi, akan semakin kuat sesuatu. Seperti umpamanya seseorang menahan sebuah, atau mengangkat sebuah benda, ya, berat, tentu butuh kepada sokongan tulangan yang begitu banyak agar kuat, agar tidak roboh. Nah, demikian pula iman kita ini biar tidak goyah, biar tidak oleng, biar tidak ragu-ragu, perlu di selalu ditambah keyakinan itu, untuk penguat keyakinan itu dengan mendengar dalil-dalil yang Allah jelaskan Al-Quran maupun oleh Rasulullah SAW dan sunnahnya. Demikian pula penjelasan-penjelasan para ulama terhadap dalil-dalil tersebut. Nah, inilah pentingnya ketika belajar selalu, walaupun masalah itu mungkin sudah pernah didengar, tapi belum tentu kita saat mendengar penjelasan pertama bisa menangkap dari penjelasan yang disampaikan oleh guru atau ustadz 50%, belum tentu. Nah, oleh sebab itu di dalam belajar ilmu agama ini bukan bermasalah ketika sebuah kitab, sebuah pembahasan terulang-ulang, karena pasti ada penjelasan-penjelasan yang akan berbeda, maksudnya berbeda sih tambahan-tambahannya, ya, cara berargumentasinya, cara penjelasan akan berbeda, atau setidak-tidak minimal mengulang hal-hal yang mungkin kita salah paham, mengoreksi kita salah paham, mungkin saat itu kita kurang paham, akan ditambah semakin jelas lagi. Kenapa hal ini kita jelaskan? Karena ada sebagian orang ketika mendengar sebuah penjelasan, oh, masa pembahasan iman terus? Rukun iman sudah jelas 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada kitab-kitab suci, kepada para rasul, hari akhir, sudah selesai. Tapi kan dia tidak tahu berbagai dalil-dalil, pembahasan-pembahasan terkait, kemudian apa bentuk-bentuk kesalahan yang akan merusak keyakinannya, atau mungkin dia memahami permasalahan yang salah dalam sebuah persoalan tersebut. Maka dari penting kita selalu banyak belajar, ya, jangan menjadi bosan mendengarkan penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh ustaz, walaupun topik dan pembahasannya mungkin terulang atau disampaikan oleh beberapa orang ustaz, ya. Ini sedikit sebagai mukaddimah, ya. Kita melihat, menyaksikan di dunia dakwah, ketika berbicara masalah-masalah akidah, keyakinan, sebenarnya yang telah kita singgung di awal pembahasan daurah kita ini, menganggap itu sangat berat, pembahasan sangat berat, dan itu namanya terlalu serius atau macam-macam, atau mereka tidak siap untuk menghadirinya. Sehingga banyak kita lihat ada daurah ataupun kajian-kajian umum yang bersifat topik-topiknya yang sangat menarik, gitu ya, hal-hal yang mungkin lagi kontemporer atau viral, itu sangat menarik. Nah, tetapi bila dibahas hal-hal yang berkenaan dengan keyakinan, banyak antara kita yang kurang bersemangat untuk mengikuti dan menghadirinya. Nah, ini sedikit pengingat sebagai untuk mengingatkan saja bahwa kita harus jangan bosan, jangan merasa sudah memiliki ilmu yang sudah bagus, ya, atau seminimal kalaupun setinggi apapun ilmu, kita mengulang pembahasan-pembahasan itu agar kita, ya, lebih mantap lagi, ya, dengan selalu kita membahas, dengan selalu kita mempelajari, kita akan semakin kokoh, ya, baik keimanan kita. Baik, beriman dengan Rasul adalah wajib. Mana dalilnya? Itu kita harus mendengar. Beriman pada Rasul itulah wajib. Ya, di antara kewajiban di dalam agama ini merupakan salah satu rukun yang dari rukun iman yang 6. Dalam masalah ini telah ditunjukkan oleh dalil dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, mana dalilnya dalam Al-Quran Sunnah masyhur? Di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Telah beriman para rasul itu, ini semua rasul ini, dengan apa yang diturunkan Allah kepadanya dari Rabb-nya, dan juga orang-orang beriman. Ini khabar bahwa bagaimana hakikatnya keimanan seorang, bagaimana sikap para rasul yang harus kita contoh, ya, dan orang-orang beriman bersama mereka. Maka Allah mengkabarkan dalam ini, telah beriman para rasul dengan apa yang Allah turun kepadanya dari Rabb-nya, dan juga orang-orang beriman. Ya, artinya qulun amana billah, apa saja perkara-perkara yang keimanan yang diyakini oleh orang rasul dan para orang beriman yang terdahulu, baik umat para nabi yang terdahulu maupun generasi umat ini para sahabat. Qulun amana billah wa malaikati, masing-masing beriman dengan Allah, ya, seluruhnya, atau kullun, seluruh mereka beriman dengan Allah dan para malaikatnya. Pertama dan kedua, wa kutubihi, Dan rukun ketiga adalah beriman dengan kitab-kitab sucinya, wa rusulihi, dan para rasulnya. Ini rukun iman yang keempat, ya. Jadi rasul itu mengimani risalah para nabi-nabi yang sebelumnya. Nabi Muhammad SAW percaya bahwa Musa itu adalah nabi dan rasul, Isa nabi dan rasul, Ibrahim nabi dan rasul, ya, Nuh juga begitu. Jadi Rasulullah SAW, para rasul pun mengimani rasul-rasul yang sebelumnya. Demikian para umat yang beriman, ya, beriman dengan apa yang turun kepadanya, ya, kemudian juga beriman dengan rasul-rasul. Cuman perlu ditegaskan, dalam keimanan para rasul ini disebutkan takkid, penjelasan yang lebih ditegaskan. La nufarriqu baina hadim minar rusul. Kami tidak membedakan seorang pun di antara rasul itu. Jadi menunjukkan wajibnya beriman dengan semua rasul yang Allah sebutkan di Al-Quran maupun dari Rasulullah dan Sunnah yang sahihah. Kafir dengan rasul yang seorang rasul saja diingkari, sungguh dia telah kafir dengan semua rasul. Ya. Maka ketika kaum Nabi Nuh hanya mendustakan Nabi Nuh saja, kadzabat qaumul mursalin. Kaum Nuh itu telah mendustakan para rasul. Kenapa dikatakan mendustakan rasul? Karena kafir dengan seorang rasul sama dengan kafir semua rasul. Ya, kafir dengan seorang rasul sama dengan kafir semua rasul. Semuanya pula sebenarnya yang kita jelaskan sebelumnya dalam mengimani kitab suci, ya, mengingkari satu kitab suci yang Allah terangkan dan sebutkan Al-Quran, maka dia telah kufur dengan semua kitab suci yang lainnya. Tidak boleh dibedakan. Jadi kalau kita jelaskan lebih rinci ini, kalau ada orang percaya kepada para nabi umpamanya, tapi dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukmin enggak dia? Enggak beriman dia. Walaupun dia tidak berbuat syirik, walaupun sekalipun dia tidak bersyirik, tapi dia tidak percaya dengan risalah Nabi Muhammad SAW, seperti umat Yahudi Nasrani tidak mau beriman, kafir. Karena umat Nasrani Yahudi itu banyak juga golongan kelompok mereka. Di antara kelompok mereka ada yang bertauhid memang, ya, yang bertauhid. Tetapi mereka setelah diutus Nabi Muhammad SAW tidak beriman, mereka kafir. Dari sisi kekafiran mereka bukan dari kesyirikan, tetapi ketidakberimanan mereka dengan semua para rasul. Baik. Wa qalu sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan kami dengar dan kami patuh. Itulah sikap orang beriman, mendengar, ya, dan patuh terhadap ayat-ayat Allah serta apa yang dibawa oleh para rasul, para utusan-utusan Allah. Baik. Maka dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa rasul beriman secara umum dengan apa Allah turun kepada rasul-rasul sebelumnya, itu bagian dari rukun iman, ya. Dan juga menjelaskan bahwa mereka dalam keimannya tidak membeda-bedakan antara rasul itu, ya. Beriman sebagian, tidak demikian kami mereka beriman. Bal yusaddiquna bihim jami'an. Tapi mereka semuanya mempercayai para rasul itu. Tentu yang pasti kerasulannya yang jelas disebutkan Al-Quran atau Sunnah Rasulullah yang sahihah. Memang di sana ada perbedaan. Ada ulama yang berbeda. Apakah Maryam juga nabi? Ya, adakah nabi dari kalangan laki-laki? Apakah Luqman itu nabi atau orang soleh? Nah, demikian juga Khidir, umpamanya, Nabi Khidir. Apakah nabi atau dia orang soleh? Tetapi rasul-rasul yang datang penyebutannya Quran yang secara tegas itu wajib kita yakini sebagai seorang rasul dan nabi, dan kita mempercayai dia sebagai rasul dan nabi. Demikian pula Allah malah dalam ayat yang lain menegaskan orang tidak beriman dengan rasul, maka dia telah apa? Ya, sungguh dia telah kafir. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya surah An-Nisa ayat 150, ya, sampai 151, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna yufariqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu ba'du wa nakfuru ba'd wa yuriduna yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafirun haqqan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguhnya orang-orang yang kafir dengan Allah dan rasulnya dan ingin membeda-bedakan antara Allah dan rasulnya, wa yaqulun, lalu mereka mengatakan kami beriman dengan sebagian kafir dengan sebagian yang lainnya, dan mereka ingin mengambil, ya, yattakhidhu baina dhalika, antara hal itu jalan tengah. Kata mereka itu jalan tengah. Padahal itu jalan tengah itu berarti, ya, yang apa namanya, Al-i'tidal itu bukan berarti mengambil suatu perkara setiap pertengahan, tapi i'tidal itu itiba'ul haq, itu kebenaran. Ulaika humul kafirun haqqa Allah, itulah mereka yang benar-benar kafir. Ayat awal ayat mengatakan innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi, ya, sungguhnya orang-orang yang kafir dengan Allah dan rasul-rasulnya, dan mereka ingin membeda-bedakan antara Allah dan rasul-rasulnya, lalu mereka mengatakan kami beriman yang sebagian dan kafir yang sebagian. Tidak boleh. Begitu juga dalam mengimani para malaikat, mengimani kitab-kitab suci, mengimani para rasul, tidak boleh kami beriman sebagian dan kafir sebagian yang lainnya. Karena semua mereka adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka juga ingin mengambil jalan tengah antara itu. Ya, itu bukan jalan tengah. Ya, kalau ada orang mengaku inilah jalan keadilan, itu adalah jalan yang batil. Kalau kata ulangi lagi, Allah tekankan di ujung ayat tersebut, ulaika humul kafirun haqqa. Jadi mereka berhujah mana wa yuridu an yattakhidhu baina dhalika sabila. Mereka Baik, kita lanjutkan. Afwan, ada gangguan sedikit. Jadi dalam ayat tadi Allah Subhanahu tegaskan orang-orang yang membeda-bedakan dan beriman kepada rasul antara rasul dengan rasul lainnya yang tidak mau beriman semuanya. Di sinilah letaknya keadilan umat Islam. Makanya umat Islam yang kelak di hari kiamat akan dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala para untuk para nabi atas umatnya yang lain. Ya. Di mana para nabi itu meminta umat ini akan diminta persaksian atas nabi-nabi yang lain yang telah menyampaikan syariat ini kepada umat mereka. Itulah keadilan umat Islam. Umat Islam tidak membeda-bedakan antara rasul. Ya. Kalau dikaji dari segi keadilan, ya, umat Islam adalah yang meyakini semua kitab suci dan meyakini semua rasul. Ataupun umat-umat lain seperti Yahudi dan Nasrani ini, mereka tidak meyakini tentang kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Ataupun mereka mengatakan bahwa kerasulan dan kenabian Muhammad SAW hanyalah terbatas pada orang Arab saja. Dan ini juga mulai ya beransur-ansur mulai dikembangkan ya pemikiran ini oleh sebagian kaum liberal di Indonesia ini. Mereka mengatakan banyak ajaran Islam mereka nisbahkan itu sebagai produk Arab atau sebagai budaya Arab. Itu dalil-dalil yang menyebutkan tentang pertama menceritakan tentang sikap para rasul dalam mengiman para rasul. Kemudian Allah tegaskan tentang orang yang membeda-bedakan dihukum oleh Allah SWT, ulaikumul kafir haqqa, kala orang kafir yang sebenarnya. Jadi orang yang mendustakan rasul atau membedakan dalam beriman sebagian mereka, ya, dan itu adalah hal-hal yang bawah seorang tadi keluar dari agama Islam. Kemudian juga Allah SWT sebutkan dalam lanjutan dari ayat sebelumnya, waladina amanu billahi rusuli walam yufariku baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'ti ujuran wa kana Allahu ghafurar rahima. Ya. Maka dibalas sebaliknya Allah menjelaskan dalam ya sambungan ayat sebelumnya bagaimana seseorang harus beriman. Dan orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, walam yufariqu baina ahadin minhum, dan tidak membeda-bedakan antara seorang pun di antara mereka, ulaika sawfa yu'tihim ujurahum, maka mereka itu ya akan Allah beri pahala mereka, berikan kepada mereka pahala mereka, wa kana Allahu ghafurar rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Jadi itu tiga ayat atau berapa ayat yang menjelaskan pertama surah Al-Baqarah ayat 285. Kemudian ayat 150 dari ada 151 dari An-Nisa dan lanjutannya surah An-Nisa juga 152 menjelaskan tentang wajibnya beriman kepada Rasul dan tidak boleh dibedakan antara seorang pun dari Rasul tersebut. Adapun dalil dari Sunnah Nabi SAW, afil dari hari hadis, yaitu hadis yang masyhur hadis Jibril ketika Jibril datang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, akhbirni anil iman, maka Rasulullah SAW menjawab. Jibril bertanya, beritahulah aku tentang iman. Rasulullah SAW menjawab, antum mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wa yumil akhir wa tu'mina bil qadar khairi wa syari. Engkau beriman dengan Allah dan para malaikat dan kitab-kitab sucinya dan para rasulnya dan hari akhirat dan beriman takdir baik dan takdir buruk. Maka jelas itu dalilnya tentang wajibnya beriman kepada para rasul. Dia kan juga terdapat dalam doa Nabi SAW ketika salat tahajud, Ketika beliau melaksanakan qiyamul lail, Rasulullah SAW membaca doa, Allahumma lakal hamd, anta nur samawati wal ard, ya Allah, bagimu segala pujian, engkau adalah cahaya langit dan bumi, walakal hamdu anta fihi qayyimus samawati wal ard, bagimu lah segala pujian, engkau adalah yang mengatur langit dan bumi, walakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa ma fihinna, bagimu lah segala pujian, engkau adalah rabb sekalian langit yang tujuh, engkau adalah langit, ya rabbnya, Rabb yang menciptakan langit dan bumi dan segala makhluk yang ada di dalamnya. Antal haq, engkau adalah kebenaran, ya, engkau adalah Tuhan yang hak, itu maksudnya. Wa'du halaqak segala wa'dukal haq, ya, janjianmu adalah benar. Wa qawlu hal haq, perkataanmu adalah benar. Wa liqa'uka haqqun, dan hari perjumpaan denganmu adalah benar. Wal jannu haqqun, ya, jasa surga itu adalah benar. Wan naru haqqun, neraka itu adalah benar, maksudnya benar adanya, jadi dipercayai tentang adanya surga neraka. Wan nabiyuna haqqun, nabi-nabi yang kau itu adalah benar juga adanya. Ini di antara poin yang diambil dari hadisnya adalah wan nabiyuna haqqun, segala nabi-nabi yang kau utus itu adalah benar mereka, jadi sebagai seorang nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan saksi para nabi bahwa itu adalah benar, ya, bahwa mereka adalah para nabi Allah dan para utusan Allah SWT. Ini adalah antara dasar-dasar usul iman al-azimah, min usul iman al-azimah, adalah pokok-pokok dasar keimanan yang sangat agung, ya. Di dalam hadis ini terdapat beriman kepada Allah, iman kepada surga neraka, akan terjadi hari kiamat, ya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan di hadapan doanya itu dalil tentang penting beriman dengan Rasul dan para nabi, ya, dan menunjukkan kedudukan posisi beriman kepada Rasul itu dalam agama yang mulia ini. Baik, jadi dalam doa itu dapat pengakuan tentang wajib beriman pada para rasul. Baik. Kemudian berikutnya, apa hikmah, ya, pelajaran yang dapat kita ambil dalam beriman kepada rasul? Samaratul iman birusul, buah dari beriman kepada rasul. Apa faedahnya? Apa perkara yang dapat kita ambil fitik faedah di situ? Pertama adalah mengetahui betapa besarnya rahmat Allah kepada kita. Ya, wa inayatuhu, betapa Allah memperhatikan makhluknya, terutama kita manusia ini. Ketika Allah mengutus seorang rasul atau para rasul kepada manusia, ya, untuk menunjukkan kepada mereka, untuk memberikan, menjelaskan kepada mereka, yaitu al-hidayah wal-irsyad, memberikan petunjuk, menjelaskan yang benar, memperingatkan yang salah. Ya, tuntunan, bagaimana tuntunan dalam beribadah, tuntunan dalam berkeluarga, tuntunan ketika makan, tuntunan dalam mencari rezeki, tuntunan dalam berbagai perkara diberikan oleh para rasul dan nabi. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tepu luasnya rahmat Allah kepada kita, besar nikmat Allah yang Allah berikan pada nikmat ini yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita diberi penuntun, diberi pendidik yang memberikan penjelasan dari Allah SWT kepada manusia ini, bagaimana mereka harus berkeyakinan, bagaimana mereka, apa saja keyakinan-keyakinan yang harus mereka yakini, biar mereka tidak ragu, galau, bingung melihat kehidupan ini. Kalau orang tidak beriman dengan ada harinya akhirat, dia pasti hidupnya enggak tenang. Dia selalu dihantui oleh pertanyaan-pertanyaan banyak. Orang yang tidak mengerti tentang dalil-dalil tauhid, dia akan bingung, dia akan ragu, ya. Dia hidupnya akan selalu berpikir sesuatu, siapa yang menciptakan dia, bagaimana sifat-sifatnya. Dia tidak akan tahu hal itu kalau dia tidak mengikuti ajaran turunan para rasul. Dan dia tidak akan paham bagaimana hakikat kesudahan dari hidup ini atau permulaan dari hidup ini, bagaimana dia diciptakan awalnya, kalau dia tidak tahu, kalau dia tidak belajar. Dan ini kita tahu melalui siapa? Melalui apa yang Allah wahyukan kepada para rasul. Kalau orang yang tidak beriman dengan apa yang dibawa para rasul, maka hidupnya, ya, lebih parah daripada binatang atau hewan ternak. Nah, inilah suatu nikmat Allah yang harus kita syukuri. Maka oleh sebab itu, utusan rasul itu rahmat bagi sekalian alam. Sebenarnya ketika Allah SWT menyebutkan tentang risalah Nabi kita Muhammad SAW, "Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutusin kau Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam. Jadi rahmat yang dibawa oleh para rasul itu tidak khusus pada pengikut saja, tapi orang yang tidak mengikuti rasul pun mendapatkan kucur rahmat, ya. Efek samping dan pengaruh dari ajar rasul kepada umatnya akan membuat umat lain juga tidak terganggu. Nah, inilah yang harus kita lihat di antara hikmah dari Bedim para Rasul itulah, yaitu mengetahui betapa luasnya rahmat Allah kepada kita. Ketika kita tahu itu adalah rahmat dari Allah SWT, tentu akan kita menerimanya, tentu kita akan mensyukurinya, dan kita semakin yakin bahwa aturan yang dibawa Rasul itu adalah aturan yang sempurna, ajaran yang terbaik, ya, dan Rasul itu adalah tauladan yang terbaik di muka bumi ini. Jadi, tidak ada tauladan yang lebih baik daripada mereka. Tidak ada ungkapan yang benar daripada ungkapan mereka. Tidak ada cara dalam berbudi perkati, dalam beribadah, dalam toleransi, dalam bernegosiasi lebih daripada petunjuk para rasul tersebut. Nah, yang kedua faedahnya apa? Ya itu tadi, ketika kita tahu begitu Allah, ya, besarnya nikmat dan rahmat Allah kepada kita, dan di antaranya adalah Allah mengutus rasul yang memberikan petunjuk kepada kita bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana cara hubung antara kita sesama manusia, hubungan dengan karib kerabat, hubungan keluarga, hubungan antar umat manusia yang lain, ya, itu adalah nikmat yang besar yang Allah turun kepada kita. Maka kalau umat-umat yang lain yang tidak percaya dengan utusan para rasul Allah ini, mereka ya mengaku toleransi-toleransi, dalam kenyataan mereka tetap melakukan penindasan. Ya, karena mereka tidak punya dasar, tidak punya pola, tidak punya ketentuan yang baku dalam hidup mereka. Adapun orang beriman punya ketentuan yang baku dalam hidupnya, yang pasti kebenarannya, yang tidak ada keraguan tentang ya kebaikan yang efek samping daripada aturan yang dibawa oleh para rasul tersebut. Jadi mensyukuri nikmat Allah yang besar ini. Yang ketiga adalah mencintai para rasul. Bagaimana tidak? Bagaimana para rasul itu telah mengorbankan segala daya upayanya di dalam memperjuangkan menyampaikan kebenaran. Di antara mereka ada yang disiksa, ada yang dihina, dikejar-kejar, dikucilkan, dicaci maki, bahkan ada di antara nabi dan rasul itu ada yang dibunuh. Nah, jadi di antaranya kita wajib menghormati para rasul. Kenapa? Karena dia dimuliakan oleh Allah SWT dengan diberikan dia sebagai pembawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita muliakan dan hormati, ya, dan memuji mereka sesuai dengan kemuliaan dan tempat yang Allah berikan kepada mereka. Tapi tidak boleh melebihi posisi mereka, ya, seperti mengatakan dia adalah dapat memberikan mudarat dan manfaat, meminta-minta kekuburan para nabi, meyakini mereka memiliki hal-hal yang luar biasa di luar izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti ya keyakinan orang Nasrani sampai mempertuhankan Nabi mereka. Nah, ini tidak boleh. Tapi kita wajib mencintai Rasul, mengagungkan Rasul, muliakan Rasul. Iya, semua Rasul wajib kita muliakan. Ya, karena mereka, pertama mereka adalah pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang terbaik di muka bumi ini, dan antara makhluk Allah yang terbaik adalah para Rasul itu. Dan juga atas perjuangan mereka, usaha dalam menyampaikan nasihat kepada kaumnya, kesabaran mereka terhadap berbagai tantangan-tantangan mereka lalui dalam menyampaikan tugas yang Allah embankan kepada mereka. Ya. Nah, ini antara pelajaran yang dapat kita ambil dalam mengimani para rasul ini. Baik, berikutnya adalah kita akan masuk pada pembahasan pengertian nabi dan rasul. Nah, ini topik yang berikutnya, dan perbedaan antara keduanya. Perbedaan nabi dan rasul di pengertiannya dicinjau dari sisi etimologi secara bahasa dan terminologi secara istilah. Ya, definisinya apa? Nah, nabi secara bahasa artinya diambil dari asal kata dalam bahasa Arab adalah min an-naba. An-naba ada artinya al-khabaru dzul fa'idil 'azimah. Itu berita yang agung. Berita membawa berita yang memiliki apa faedah yang sangat besar. Itu disebut an-naba. Jadi asal dari kata an-nabi diambil dari an-naba. Maka arti dari an-naba secara etimologi secara bahasa seperti mana terdapat dalam surat An-Naba sendiri, amma yatasaalun 'an nabil 'azim, tentang apakah mereka bertanya-tanya tentang berita yang seagung. Nah, dinamakannya nabi-nabian. Nah, kenapa nabi disebut nabi? Karena dia diberi berita dari Allah SWT. Dia mendapat wahyu dari Allah SWT, berita yang agung yaitu wahyu. Wa yakhbir 'anil, dan dia juga menyampaikan apa yang Allah wahyukan tadi. Jadi nabi itu mukhbar wa mukhbirun. Mukhbarun, diberitahu oleh Allah dengan wahyu, kemudian mukhbirun, memberitahu wahyu yang Allah beritahukan kepada mereka. Itu artinya secara bahasa. Mukhbarun wa mukh, nabi itu adalah yang diberitahu oleh Allah dengan wahyunya, ya, perantara wahyu, kemudian mereka adalah orang-orang yang menyampaikan wahyu yang Allah beritahu kepada mereka. Itu makna nabi secara etimologi. Dan juga ada pendapat ahli lughah yang lain, Nabi berasal dari kata an-nabawah, asy-syai'ul murtafi', yaitu artinya sesuatu yang sangat tinggi. Karena Nabi itu memiliki kedudukan yang mulia. Jadi dinamakannya Nabi dalam makna an-nabawah, dalam artian seperti ini, memiliki tempat yang posisi yang tinggi. Karena dia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Maryam, wa rafa'nahu kana 'aliyya, kami tinggikan dia ke tempat yang mulia. Kami tinggikan dia ke tempat yang mulia. Putus lagi Mia. Oh ya. Paham ya? Oh ya. Putus lagi. Enggak. Sini mati. Di sini mati. Sudah. Bismillah, aman Ustaz. Apa? Aman Ustaz, masih tetap tampil. Oh, masih tetap tampil. Lancar, lancar. Oh, kok di zoom sana kok ini enggak muncul. Baik, lanjut ya. Enggak terputus ya. Tidak putus, Ustaz. Kita lanjutkan. Kemudian itu perkataan Nabi. Jadi ini dari naba, artinya kabar yang agung, karena wahyu itu adalah kabar yang agung. Atau diambil dari kata nabawah, artinya sesuatu yang sangat mulia. Artinya karena Nabi itu memiliki keduanya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian Nabi secara etimologi, secara bahasa. Adapun Rasul artinya secara bahasa adalah mustaqun minal irsal, yaitu taujih. Jadi memberi panduan. Jadi dia tugasi untuk memberi panduan, yang diutus untuk menyampaikan panduan. Maka Allah Subhanahu wa taala ya menunjukkan makna Nabi secara bahasa ini, etimologi ini, seperti perkataan dari raja kaum Saba, ini mursilatun ilaihim bihadiyatin panadhiratun bima yarji'ul mursalun. Kata raja Saba, sesungguhnya aku mengirim kepada mereka, maksudnya kepada Sulaiman itu, dengan hadiah panadhiratun, dan menunggu dengan apa berita yang akan dibawa oleh para utusan yang dikirim itu. Nah, itu kata, jadi maksudnya adalah utusan dikirim untuk sebuah urusan, itu disebut rasul dalam arti secara bahasa atau etimologi. Baik, sekarang kita pindah kepada arti secara terminologi atau arti secara istilah. Apa pula arti daripada apa namanya nabi dan rasul? Nah, di sini ada perbedaan. Ada yang mengatakan nabi adalah yang diberi wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Itu dari pendapat ulama. Rasul adalah orang diberi wahyu, diperintahkan untuk menyampaikannya. Nah, definisi ini masyhur nih, sin banyak yang menyebutkan definisi ini. Akan tetapi definisi ini kurang tepat, karena para nabi pun, ya, dilihat dari dalil, mereka juga bertugas menyampaikan, apa yang diwahyukan kepada mereka. Berarti mereka diperintah. Yang kedua alasannya adalah, kalau nabi mendapat wahyu tidak diperintah untuk menyampaikan, lalu kenapa dia dianggap menjadi nabi, bukan untuk diri sendiri kan? Karena kewajiban menyampaikan kebenaran. Oleh sebab itu dalam firman Allah SWT, kana nas ummatan wahidatan wa ba'athallahu an-nabiyyin wa musyir mundzirin. Ya, para nabi itu seketika mereka masih dalam satu umat, lalu setelah itu terjadi kesyirikan kekufuran, maka Allah mengutus nabi yang memberi kabar gembira dan kabar petakut. Musyir mundzirin. Berarti nabi juga menyampaikan kabar gembira dan petakut. Itu artinya nabi adalah juga bertugas menyampaikannya. Maka oleh sebab itu definisi yang lebih tepat dipilih para ulama adalah nabi adalah orang yang diutus kepada umat yang beriman. Tujuannya adalah untuk memperbarui ya ajaran rasul yang dikirim pada umat tersebut. Nah, ini di antara definisi. Adapun rasul adalah rasul orang yang dikirim kepada umat yang menyisi mereka. Jadi pada umat yang kafir musyrik. Nah, dasarkan ini adalah berdasarkan dalilnya definisi ini diambil dari yaitu ketika Nabi Nuh dianggap sebagai rasul yang pertama, sebenarnya hadis syafaat menyebutkan ketika manusia kelak di akhirat akan berkata kepada Nabi Nuh, anta Nuhu awalu rasulin arsal qallah ila al-ar, engkau adalah rasul yang pertama. Jadi rasul yang pertama itu Nabi Nuh. Para ulama memberikan kenapa Nabi Nuh disebut awal rasul, karena dia adalah nabi dan rasul yang pertama diutus kepada kaum musyrikin, umat yang telah berbuat syirik. Sedangkan nabi-nabi sebelum Nabi Nuh itu diutus kepada orang tetap beriman. Nah, ini di antara penjelasan para ulama. Maka definisi rasul adalah yaitu orang yang diwahyu dan diutus kepada orang yang menyelisih perintah Allah, ya. Yang kufur dengan syariat Allah atau musyrik. Jadi perbedaannya bahwa Nabi adalah orang yang beri wahyu oleh Allah Taala, membawa perintah dan larangannya untuk ya memperbaiki kondisi orang-orang yang beriman ya, dan menyuruh mereka dengan apa yang diwahyukan kepadanya ya. Tetapi dia tidak bicara mendakwahi orang-orang kafir. Jadi dia diutus kepada orang kafir. Nah, ini sebagian pendapat. Jadi rasul adalah orang yang diutus kepada orang kafir, orang beriman. Nah, untuk menyampaikan risalah yang Allah wahyukan kepada mereka dan mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah semata. Itu perbedaan antara Nabi dan Rasul. Baik. Kemudian dijelaskan juga di sini, bukan syarat dari seorang Rasul ada membawa syariat yang baru. Nah, kenapa ini disebutkan? Karena ada juga bukan definisi ini adalah Nabi adalah orang yang diutus dengan syariat Nabi sebelumnya. Rasul adalah orang yang diberi syariat yang baru. Nah, itu di antara pengertian yang lain, perbedaan yang lain, ya. Tetapi hal itu tidak cocok dengan melihat dalil-dalil syar'i. Kenapa? Karena ada rasul yang diutus dengan syariat Nabi yang sebelumnya, dengan syariat rasul sebelumnya. Nah, berarti definisi ini kurang tepat. Maka definisi yang lebih tepat, definisi yang kita sebutkan tadi, dia banyak yang lebih kuat adalah setelah melihat dalil-dalil ini, nah, Nabi adalah orang diutus kepada orang-orang beriman, memberikan wahyu Allah sampai kepada dia untuk mempengaruhi ajaran-ajaran ya agama yang telah disampaikan oleh rasul sebelumnya. Adapun rasul adalah orang-orang yang dikirim kepada kaum musyrikin, orang-orang yang kafir dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang rasul itu diutus kepada kaum musyrikin tapi tetap membawa syariat Nabi yang sebelumnya, mempengaruhi syariat Nabi yang sebelumnya. Makanya tidak harus sebagai syarat seorang rasul harus membawa syariat yang baru. Dalilnya itu Nabi Yusuf itu menjalankan syariat dari Nabi Ibrahim, Nabi Daud dan Sulaiman. Ya, ya, Daud dan Sulaiman itu mendakwahkan untuk beriman kepada Taurat dan semua mereka adalah rasul. Nah, ini dalilnya. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya surat Ghafir ayat 34, "Walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinati famaziltum fi syakkim mimma ja'akum." Ya. "Famaziltum fi syakkim mimma ja'akum bihi. Idza halaka kultum lain yabatullahu ba'dihi rasulan." Sungguh telah datang kepada kalian Yusuf sebelumnya. Dia membawa keterangan-keterangan. "Famaziltum," lalu kalian senantiasa masih meragukan, tidak beriman maksudnya dengan apa yang didakwakan oleh Nabi Yusuf. "Mimma ja'akum bihi," yang apa yang dia bawa kepada kalian. Itu dari ajaran yang diberikan Allah. "Hatta idza halaka," setelah Nabi Yusuf ini meninggal, "kultum," lalu kalian bicara, kalian berkata, tidak akan ada lagi Allah mengutus setelah Nabi Yusuf ini seorang rasul pun. Nah. Jadi dalil bahwa tidak mutlak seorang rasul harus membawa syariat yang baru, buktinya Nabi Yusuf juga seorang rasul, tapi beliau adalah menguatkan syariat Nabi Ibrahim. Kemudian juga Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu menguatkan syariat Nabi Musa. Ya. Dalilnya ada surah An-Nisa ayat 163, 164. "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wa nabiyyin min ba'di." Sungguh kami mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad seperti apa yang kami wahyukan kepada Nabi Nuh dan Nabi-Nabi setelahnya. Ya. "Dan wahayna ila Ibrahim," dan kami beri wahyu kepada, sampaikan telah beri wahyu kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, anak-anak cucunya. "Wa Isa," dan Isa, "wa Ayuba, wa Yunusa," Ayub dan Yunus, "wa Harun wa Sulaiman," Nabi Harun dan Sulaiman. "Wa ataina Dawuda Zabura," dan kami berikan kitab Zabur kepada Nabi Daud. "Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan qasasna 'alai wa kallama Allah Musa taklima." Dan di antara rasul itu ada yang kami sampaikan kisahnya kepada engkau hai Muhammad. Ya. Sebelumnya, nabi-nabi yang berlalu, ada yang kami sampaikan kepada kamu kisahnya. Di antara mereka ada yang tidak Allah kisahkan, ya. Di antara mereka ada yang tidak kami kisahkan kepada engkau hai Muhammad. Jadi, tidak semua rasul yang dikisahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada nabi-nabi yang tidak dikisahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa kallama Musa talima," dan Allah telah bicara kepada Nabi Musa dengan sebenarnya. Ya, bicara dengan sebenarnya. Taib. Ini dalil-dalil menunjukkan bahwa tidak mutlak seorang rasul harus membawa syariat tersendiri. Kadang-kadang ya digunakan kalimat ya waqad yutlaq ala nabi anhu rasul, dan kadang-kadang juga dikatakan nabi itu seorang rasul. Nah, sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala wa ma arsalna min qablika min rasulin wa la nabiyyin illa idza tamanna alqa asyaitanu fi niyatihi. Ya. Kadang-kadang ya diitlakan kepada nabi itu katakan risalah. Karena wa ma arsalna, dan kami tidak mengutus min qablika, sebelum engkau. Jadi arsalna ini yang maksud di sini baik rasul ataupun nabi. Jadi rasul pun disebut arsalna. Jadi artinya di sini Allah mengirim, mengutus. Bukan berarti kesamaan antara nabi dan rasul. Ya, tapi setiap rasul pasti nabi, ya, dan tidak setiap nabi harus rasul. Nah, ini perbedaan yang harus dibedakan. Oleh sebab itu para ulama sepakat bahwa para rasul afdal dari para nabi. Kemudian para rasul dan nabi yang afdal ada ulul azmi. Kemudian ulul azmi yang terafdal adalah, yang paling mulia adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul pun dan tidak perlu seorang nabi, kecuali apabila dia bercita-cita, berenung, ya, berkhayal, berpikir, ya, setan berupaya untuk melemparkan bisikan dalam perenungannya itu, umniyatihi, ya, dalam cita-citanya atau dalam bisikannya itu. Maka Allah SWT menyebutkan di sini mengutus rasul dan nabi dan rasul. Ya. Penjelasan mungkin itu bahwa Allah SWT apabila menyuruh nabi dengan mendakwai orang beriman, ya, untuk melakukan satu perkara, maka dia itu adalah utusan dari Allah. Ya, lakin hada irsal muqayyad. Jadi makna ini adalah pengutusan yang tertentu, dikaitkan dengan hal tertentu. Jadi bukan berarti menamah, tetapi bukti bahwa nabi itu juga diwajibkan untuk menyampaikan apa yang diwahyukan kepadanya. Ayat ini, wa arsalna min qablika mir rasulin ila wala nabiyyin. Jadi nabi juga diutus. Tapi diutus maksudnya dia ada diwahyukan kepadanya untuk menyampaikan, jangan diwahyukan Allah kepadanya. Bukan maksudnya rasul dan sama seperti rasul. Baik, selesai kita menjelaskan apa itu pengertian nabi dan rasul dan perbedaan antara nabi dan rasul, ya. Kemudian juga berapa jumlah nabi dan rasul? Ya, dalam sebuah riwayat yang berselisih para ulama yang mengatakan tentang hadis ini, yaitu jumlah nabi sekitar 124.000. Jumlah rasul sekitar 313 atau 300, ya, lebih dari apa 13 atau 13 15, ya, yang masyhur 313 itu jumlah rasul. Nah, ini jumlah, tapi yang kita ketahui yang tersebut, yang terdapat nama-namanya dalam Al-Quran, yaitu nabi dan rasul secara keseluruhan ada sekitar 26 atau 27 orang, ya. Yang sering dihafal adalah 25 orang. Baik. Kemudian, ya. Bagaimana cara beriman dengan rasul? Nah, ini pembahasan berikutnya. Bagaimana cara beriman kepada rasul? Beriman kepada para rasul itu ada dua sisi. Sisinya ijmali wa tafsili. Ada yang sisi umum, beriman secara umum, secara global. Ada lagi beriman secara terperinci. Nah, apa yang maksud beriman secara global? Meyakini mereka adalah utusan Allah, meyakini mereka telah membawa ajaran Allah, mereka telah melaksanakan semua perintah Allah wahyu kepada mereka, ya, mereka telah melaksanakan tugas itu, dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang dipilih, yang mulia di antara manusia. Ya. Itu pemahaman secara umum. Kalau masih secara cili adalah kepada nabi yang diutus kepada kita. Ya, kita beriman dengan secara terperinci pada setiap nabi yang diutus kepada kita. Kalau kita tentu Nabi Muhammad SAW beriman, wajib menjalankan syariatnya. Nah, kalau beriman kepada rasul-rasul sebelumnya, bukan berarti kita harus menjalankan ajarannya. Nah, itu yang bedanya antara iman ijmali dengan iman tafsili. Jadi, bukan berarti kita beriman kepada Nabi Musa, artinya kita harus menjalankan syariat Taurat. Bukan begitu maksudnya. Itu yang beda antara iman terperinci dengan iman ijmali. Ijmali mengakui mereka telah ada yang diberi kitab, seperti Nabi Musa, Nabi Isa, Taurat dan Injil, itu kita imani. Mereka adalah utusan Allah yang mulia, mereka para nabi yang mulia, mereka telah berdakwah kepada kaumnya, mereka telah menjelaskan segala wahyu kepada mereka, itu ijmali namanya. Kalau iman tafsili adalah menjalankan ajaran-ajaran yang mereka bawa, tentu yang dimaksudnya nabi yang kita ikuti, yang diutus kepada kita. Ya. Jadi beriman kepada rasul, ya, adalah meyakini apa yang Allah beritakan tentang mereka. Ya. Kau secara umum, seperti yang disebutkan para ulama, di antara Syekh Utsaimin dalam kitab beliau Nubdzatul Aqidah Islamiyah menyebutkan beriman kepada Rasul itu bi anna risalatahum haqqun min Allah, meyakini bahwa risalah mereka adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah utusan Allah. Tuh, yang kedua apa? Beriman dengan nama-nama apa? Yang kita ketahui dari Rasul tersebut, dengan nama-nama mereka. Yang kedua. Yang ketiga, beriman bahwa mereka adalah membenarkan secara mempercayai kisah-kisah tentang mereka, baik dalam Quran maupun ya membenarkan berita-berita tentang mereka. Membenarkan berita-berita tentang mereka. Yang keempat, menjalankan syariat Nabi yang diutus kepada kita. Ya. Yang kelima adalah meyakini bahwa mereka telah menyampaikan sepenuhnya apa yang diwahyukan kepada mereka. Ya. Yang keenam adalah meyakini bahwa mereka adalah manusia tidak memiliki sedikitpun sifat-sifat ketuhanan. Yang ketujuh adalah bahwa kenabian dan kerasulan telah ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak adakan lagi nabi dan rasul sampai hari kiamat. Nah, itu secara tujuh perkara ya bagian ijmali dalam beriman tadi, mengimani para rasul. Ya. Yang pertama apa tadi? Mengimani bahwa risalah mereka hak sisi Allah Subhanahu wa taala, benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapat wahyu. Kemudian kedua apa? Mempercayai, mengimani nama-nama mereka yang terdapat Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga apa? Yaitu mempercayai kisah-kisah, berita-berita yang Allah ceritakan tentang mereka dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, mengamalkan syariat Nabi yang diutus kepada kita. Yang kelima, meyakini bahwa mereka telah menyampaikan risalah mereka dengan sepenuhnya isu risalah yang diwahyukan Allah kepada mereka. Yang keenam, mereka itu adalah manusia tidak memiliki sedikitpun sifat ketuhanan. Yang ketujuh apa? Bahwa semua kenabian kerasulan telah ditutup dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan ada lagi Nabi Rasul sampai hari kiamat. Nah, itu pokok-pokok keimanan dalam beriman Rasul secara global. Baik. Di sini dijelaskan. Beriman secara global itu adalah at-tasdiq jazim bi anna ta'ala ba'atha fi kulli ummatin rasulan. Meyakini secara pasti bahwa Allah telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak mempersekutukan Allah, ya, dan kafir dengan setiap apa yang disembah selain Allah. Sebagaimana Allah tegaskan, jadi di sini beriman bahwa semua nabi asal dakwanya adalah mengajak kepada tauhid beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wastanibu tawud. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul agar mereka umat tersebut hanya menyembah Allah dan menjauhi ibadah kepada tawud. Ini dalil bahwa setiap nabi itu ya setiap umat telah dikirim seorang rasul kepada mereka. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan fi kulli ummatin, setiap umat telah diutus seorang rasul mengajak umat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa mereka adalah shodiquna barun, mereka adalah orang-orang yang jujur, orang baik, orang yang penuh mendapat petunjuk, kiramin barun, mulia, ya, ada terpercaya yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka adalah orang yang terpercaya. Tidak ada sedikit pun memiliki pengkhianatan dalam penyampaian wahyu sampai kepada mereka. Dalilnya mana? Yaitu surat Yasin ayat 52. Lalu sebelum surat An-Nahl ayat 36. Hada mu'adar rahman wa sadaqar mursalun. Inilah apa yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih dan telah benarlah para rasul itu. Ini telah benar apa yang mereka sampai ke waktu di dunia. Ya. Wa qala ta'ala ba'da an dzakara ta'ifatan kabiratan minal anbiya wa rusul. Nah, di sini Allah menjelaskan setelah Allah menyebutkan nama-nama para nabi dalam surah Al-An'am, disebutkan nama-nama mereka, ya, dengan kalau enggak salah itu sekitar 18 nabi, ya, di surah Al-An'am ini. Wa min aba'i wa dzurriyyati wa ikhwani wastabainahu wa hadainahum ila siratal mustaqim. Ya. Di mana dan dari anak bapak-bapak mereka dan keturunan mereka dan saudara-saudara mereka wastabainahum wa hadainahum. Kami telah memilih mereka. Wa hadainahum dan memberi petunjuk kepada mereka ila siratal mustaqim. Itu para rasul itu telah diberi petunjuk, dipilih, ya, ke diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Dzalika hudallah yahdi bima yasha. Itulah petunjuk Allah yang Allah beri dengan petunjuk itu siapa yang Allah kehendaki min ibadi dari hambanya. Kemudian meyakini bahwa semua nabi itu al-aql mubin, mereka beratas kebenaran yang nyata. Wa hudal mustabin, petunjuk yang jelas. Mereka membawa penjelasan dari Tuhan mereka kepada kaum mereka. Ya, sebenarnya Allah ceritakan tentang pengakuan dari penduduk ahli surga, laqad ja'a rusulu rabbina bil haqq, telah datang para rasul kami dengan kebenaran. Dan juga Allah SWT dalam firman-Nya, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'humul kitab wal mizan liyaquma an-nas bil qist. Sungguh kami telah mengutus para rasul kami dengan penjelasan keterangan-keterangan, wa anzalna ma'humul kitab, dan kami turunkan bersama mereka kitab-kitab suci, wal mizan, dan timbangan, liyaquma an-nas bil qist, agar mereka menegakkan ya keadilan, agar manusia menegakkan keadilan. Di antara yang perlu diyakinkan Rasulullah bahwa asal doa mereka itu sama, yaitu berdoa kepada tauhid. Nah, itu semua rasul itu asal doa mereka semua sama, itu berdoa kepada tauhid. Adapun hukum syariat itu berbeda-beda. Nah, ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilainahu la ilaha illa ana fa'budun. Surah Anbiya ayat 25. Bukti bahwa dasar dakwah semua nabi itu adalah kepada tauhid. Allah tegaskan dalam firman-Nya, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin." Kata Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau hai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tiada Tuhan yang berhak disembah kata Allah kecuali aku kata Allah, maka sembahlah aku kata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Likullin ja'alna minkum syar'an wa minhaja." Setiap masing-masing dari kalian sudah Allah beri syariat cara beribadah tersendiri. Jadi masing-masing syariat ini berbeda, tapi dasar akidahnya sama, ya, yaitu mengajak beribadah kepada Allah semata. Ini semua nabi tidak ada perbedaan, tapi metode salat mereka, jumlah rakaat salat mereka, waktu beribadah mereka, ya, kiblat mereka ada perbedaan-perbedaan hukum syariatnya. Dari perkara yang perlu yakini bahwa mereka telah menyampaikan segala hal yang diwahyukan kepada mereka. Bi'anam qad balau jami'a ma ursilu bihi bala mubin, dengan penuh sepenuhnya mereka sampaikan, ya, dan ya, dan telah menegakkan hujah-hujah kepada kaumnya atau kepada makhluk. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya, liya'lama an qad balau risalati rabbi, liya'lama an qad balau risalati rabbi wa hata bima lam yahsa kullu syai'in adada, agar tahu sungguhnya mereka telah menyampaikan risalah Rabb mereka, ya, wa hata bima ladaihim, dan telah meliputi dengan apa yang ada di hadapan mereka, dan Allah itu mengetahui segala sesuatu, ya, dengan terperinci. Wa qala ta rusulan basyirun munzirin li alla yakuna linnasi Allah hujjatun ba'da rusul. Jadi utusan, tujuan Allah mengirim para rasul itu adalah rusulan basyirun munzirin, tugas para rasul itu beri peringatan, kabar gembira, beri kabar gembira dan peringatan, kabar gembira kepada orang-orang yang bertaat dengan surga Allah Subhanahu wa taala, memperingatkan kepada orang-orang berbuat dosa dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Li alla yakuna linnasi Allah hujjatun ba'da rusul, agar manusia tidak lagi mencari alasan, ya, untuk atas Allah Subhanahu wa taala. Li alla yakuna linnasi, agar manusia tidak punya alasan atas Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah datangnya para rasul tersebut. Dan juga hal yang wajib kita imani bahwa mereka itu adalah manusia yang diciptakan. Assalamu min khosais rubbiyah syai'un, mereka tidak memiliki sedikit pun sifat ketuhanan yang tadi telah kita sebut. Wa innahum ibadun akramahumullah birisalah, tetapi mereka beda dengan manusia biasa adalah mereka dimuliakan Allah dengan diangkat menjadi seorang rasul. Jadi mereka rasul dihormati, ditaati, tapi bukan berarti disembah. Firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qala lahum rusuluhum innahnu illa basyarun mitslukum. Qalat lahum rusuluhum innahum illa basyar mithlukum walakinallaha yamunu 'ala may yasha' min 'ibad. Berkata kepada mereka rasul-rasul mereka, innahnu, tiadalah kami ini kecuali seorang manusia seperti kalian, tetapi Allah memberikan nikmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Jadi Allah memiliki nikmat kerasulan dan kenabian kepada hamba-hambanya, ya, siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Allah juga berfirman dengan Nabi Nuh, wala aqulukum indi khazainullah. Jadi Nabi itu tidak sedikit memiliki sifat-sifat ketuhanan, apalagi dapat menjawab panggilan umatnya setelah Nabi SAW mengangkat para Nabi itu telah tiada, ya, atau mendengar suara mereka, mendengar doa mereka, ya, lalu mereka memohon kepada Allah atas peran umatnya. Ini ada asumsi-asumsi yang lahir di tengah masyarakat seperti itu. Atau kepada orang-orang soleh. Jadi mereka datang ke kuburan, berasumsi bahwa orang soleh dapat mendengar permintaan mereka, lalu permintaan mereka akan dimintakan oleh orang soleh itu kepada Allah. Ini persis seperti mana perbuatan orang musyrikin yang sebelumnya. Jadi oleh sebab itu Nabi pun, semasih hidup pun, mereka pun mengatakan, mengakui bahwa mereka tidak punya rahasia-rahasia pemelihara kekayaan Allah sedikit pun. Wala aku lakum indi khazainullah, kata Allah tentang Nabi itu. Aku tidak pernah mengatakan kepada kalian, di sisiku adalah kunci-kunci kekayaan pemeliharaan Allah. Wala alamul ghaibah, Nuh pun mengatakan kepada kaumnya, saya tidak tahu yang gaib. Wala aku lakum indi malak, saya tidak, bukan malaikat. Saya tidak mengatakan kepada kalian bahwa saya ini malaikat. Ini dalil tentang mereka adalah manusia. Jadi manusia tidak diposisikan, ya, pada tempat yang itu tidaklah layak kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti memohon, minta, ya. Apalagi mengkultuskan sebagaimana umat Nasrani terhadap Nabi Musa alaihi salam. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki, ya, kebaikan untuk dirinya apalagi untuk orang lain. Ya. Qul a'limku nafsi naf'an wa la darran illa syallah. Katakan Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku sendiri, ya, dalam surat Al-A'raf. Baik yang manfaat maupun mudarat. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala ayat 50, Allah tegaskan Nabi dengan tentang Rasulullah SAW, "Kullu aku lakum 'ikhazainullah." Hampir mirip dengan perkataan Nabi Nuh. Katakan ya Muhammad, saya tidak mengatakan kepada kalian di sisiku adalah kunci-kunci pemendaharaan kekayaan Allah. "Wala a'lamul ghaiba." Aku pun tidak tahu gaib. Maka oleh sebab itu kalau ada qasidah-qasidah pujian-pujian, ya, mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmunya meliputi ilmu Lauh Mahfuz, ini adalah telah menyalahi ayat yang mulia ini. Dan aku tidak tahu yang gaib, kata Rasulullah SAW. Ya, Allah perintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Wala aku lakum ini malak. Saya juga tidak mengatakan kepada kalian aku ini ada malaikat. In attabila ma yuha ilayya. Tiada yang aku lakukan kecuali apa yang diwahyukan. Tiada aku ikut kecuali apa yang diwahyukan kepada aku, kata, ya, Allah kepada Rasulnya untuk menyampaikan kepada umatnya. Ini bukti bahwa Rasulullah SAW tidak memiliki, ya, kekayaan pemendaharaan, kekayaan Allah, dan juga tidak mempunyai hal yang gaib. Ya. Dan antara hal yang wajib juga diyakini kepada para rasul itu adalah bahwa mereka adalah mansuru mu'ayyadu min Allah. Mereka adalah mendapat pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kemenangan, kesuksesan, keberuntungan adalah bagi mereka dan pengikut mereka. Yang dimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Inna lanansuru rusula waladina amun fil hayati dunya wa yauma yaqumul asyhad." Kata Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, "Sesungguhnya kami lanansuru, sungguh-sungguh akan menolong para rasul kami dan orang-orang beriman fil hayat dunia, ketika hidup di dunia, dan ketika tegaknya para saksi kelak di akhirat kelak." Ya, tegaknya para saksi di akhirat kelak. Ini menunjukkan kita harus yakin dengan pertolongan semua sebagai orang beriman. Ya, bagaimanapun hebatnya orang-orang itu memiliki berbagai fasilitas-fasilitas, ya, ataupun alat-alat canggih untuk memerangi dan musuh orang Islam, kita yakin, tetapi tentu dengan syarat intan surullah yang surukum yang surukum wa tsabbit aqdamakum. Tapi pada kita juga, ya, istiqamah dengan agama ini, ya, mencintai agama Allah, mempelajarinya, istiqamah dengan agama ini, Allah pasti terang akan membantu kita dan membela kita. Sebenarnya hal yang wajib diyakini juga adalah para rasul itu berbeda-beda kemuliaan, bertingkat-tingkat kemuliaannya. Ada nabi yang lebih mulia, tadi kita katakan para rasul lebih mulia dari para nabi. Kemudian dari kalangan para rasul yang paling mulia adalah ulul azmi. Kemudian kalangan para ulama yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti adanya berbeda tingkat kemuliaan para nabi itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Tilka rusul faddalna ba'dhum 'ala ba'dhin minhum man kalama Allah wa rafa'a ba'dhum darajat." Demikianlah para rasul itu kami beri keutamaan sebagian mereka di atas sebagian yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada orang yang Allah bicara kepadanya. Nah, ini perbedaan bahwa nabi-nabi itu berbeda kemuliaan. Bukan berarti nabi yang lain kurang, tapi sikit keutamaan yang berbeda. Cuma ayat Al-Quran juga, semua ayat Al-Quran itu adalah mulia. Tapi ada ayat yang lebih mulia dari ayat yang lain, seperti ayat kursi. Ya. Jadi bukan berarti mengurai kedudukan yang lain, tapi memang adalah sama-sama memiliki ada kekurangan pada kedudukan Nabi, tidak. Nabi, semua Nabi itu mulia. Tapi dalam kemuliaan mereka pun bertingkat-tingkat. Inilah yang dapat kita jelaskan, maka kita harus wajib beriman dengan setiap apa yang telah kita jelaskan ini, dalam hal ini, dan segala hal yang disebutkan dalam Quran Sunnah tentang para rasul, secara umum, ya, dengan keimanan kepada mereka yang telah kita rinci atau kita sebutkan 7 dari perkara tadi. Demikian untuk pembahasan kali ini. Kita pun sampai di sini dulu, insya Allah pada teman datang kita akan lanjutkan, yaitu iman tafsil, beriman secara rinci dengan para rasul, yaitu para rasul dan nabi yang utus kepada kita, bagaimana mengimani secara tafsil. Ya, demikian Allahu a'lam bishawab. Berikutnya kita akan melihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui apa namanya chat atau melalui WA. Ustaz, semua orang menjaga antuk, gimana pun. Mohon maaf Ustaz, izin bertanya di luar tema kajian, apakah Asy'ariyah bagian dari Ahlussunnah? Mohon jelaskan tentang kafir mujmal dan kafir muayyan, karena ada sebagian pihak yang mengkritisi mazhab salaf dalam masalah ini dan dianggap mudah mengkafirkan Al-Qur'an. Satu lagi, bagaimana mencikapi qaul Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab Liqa al-Bab maktub Liqa al-Bab maktub bahwa Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar bukan Ahlussunnah dalam asma sifat. Taib, pembahasan masalah ini, ulama mengatakan mereka Ahlussunnah bimawaqi dalil Al-Quran Sunnah. Dan para ulama di dalam beristihad, kadang-kadang pengaruh dari gurunya, kadang-kadang dia terpengaruh dengan keyakinan paham-paham yang menjadi paham yang para salaf. Nah, orang-orang Asy'ariyah di antara paham yang disilim paham salaf itu dalam masalah tauhid asma sifat, tetapi bukan segala tauhid asma sifat yang mereka selisihi, itu dipahami. Maka oleh sebab itu ulama sepakat mereka bagian dari Ahlussunnah secara umum. Ya, tidak ada satupun dari ulama yang mengkafirkan mereka. Oleh sebab itu para ulama ya salat di belakang para Asy'ariyah dan seterusnya. Ya, karena mereka dalam hal ini kenapa tidak kafirkan? Ya, mereka dalam rangka mengagungkan Allah dan juga mereka dalam rangka memahami nas itu secara ijtihad mereka. Walaupun ada perbedaan antara pemaham mereka dan sebagian dalam masalah iman tauhid wa sifat dengan pemaham para salaf dalam menetapkan sifat-sifat Allah, seperti pertama adalah istiwa Allah dan berapa sifat-sifat yang lainnya. Adapun jelas tentang Ibnu Hajar dan Nawawi, beliau adalah ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada mengatakan ulama ahli bidah. Ya. Walaupun ya, ulama itu tersalah, punya kesalahan, punya kelewatan, ulama itu bukan maksum. Jadi boleh saja beliau adalah menukil pendapat-pendapat yang sampai kepada beliau, ya. Dan di dalam tauhid asma sifat, Imam Nawawi juga tidak persis sama dengan orang Asy'ariyah dan seterusnya atau Imam Ibnu Hajar. Ya, banyak beliau juga menyelisihi paham-paham pendapat-pendapat dari kalang ulama Asy'ariyah yang mutaakhirin. Ini maksudnya Asy'ariyah yang setelah Al-Juwayni, ya, kemudian Ar-Razi, itu sangat jauh, bahkan pendapat-pendapat mereka lebih dekat pendapat Mu'tazilah. Apakah Nabi Ismail juga termasuk Nabi bangsa Arab? Iya. Ya, Ibrahim Ismail ya, adalah bapaknya orang Arab. Gitu. Anaknya Siti Hajar. Maka disebutkan nenek moyang Arab, kalau Ibrahim itu melahirkan dua suku terbesar itu Bani Ismail dan Bani Israel. Apakah semua Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul dengan cara yang sama seperti Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul? Tadi sudah kita jelaskan. Setiap nabi, ada yang tidak rasul, jadi ada yang hanya nabi saja tidak rasul dia, tapi setiap rasul pasti nabi. Kalimat Allah salam bisa diucapkan setelah menyebut nama nabi, namun apa boleh kita mengucapkan juga setelah menyebut nama ibunda nabi Nabi Isa alaihissalam, karena saya pernah mendengar beberapa dai Ahlussunnah sempat mengucapkan Maryam alaihissalam. Ini sebetulnya ini bentuk dari doa saja, ya, dari doa saja dan umum. Ya, cuman dari sunnah para ulama salaf, mereka kalau para sahabat radhiyallahu anhum kepada para nabi mengatakan alaihissalam. Ya. Tapi tidak ada dalil yang tegas untuk mewajibkan itu kecuali hanya tentang bersolat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada pertanyaan, apa itu kenikmatan dalam beriman? Kenikmatan dalam ibadah, orang akan merasakan manisnya iman, ketenangan jiwa, puasan jiwa. Hal-hal seperti itu tidak akan didapatkan kalau beribadahnya kalau belum apa namanya? Ya, kenikmatan itu akan didapatkan sesuai dengan kekhusukan dalam beribadahnya, keikhlasan dalam beribadahnya. Pasti dia akan dapatkan. Kadang-kadang walaupun dia tidak menyadari itu efek dari ibadahnya. Tapi ketika seseorang beribadah kepada Allah, pastilah Allah berikan ketenangan ke dalam jiwanya. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Ala bi dzikri tatma'innul qulub." Dengan mengingat Allah itu hati akan menjadi tenang. Jadi ibadah itu memiliki kenikmatan ya, yang tersendiri ya, di dalam keperabadian seseorang. Jika dia merasakan ibadah itu sebagai hal yang akan membawa kenikmatan kepada dirinya. Kalau dia memandang ibadah itu sebatas kewajiban beban yang diberikan Allah ya, ya, dan dia menganggap itu sebagai kesulitan dan beban yang menyulitkan dia, maka tentu dia akan merasakan melaksanakan ibadah itu suatu dalam kondisi hanya terasa begitu, dan dia tentu akan sulit mendapatkan kenikmatan dalam ibadah tersebut. Sebenarnya dalam ibadah agar kita dapat nikmatnya adalah bahwa ibadah itu efek kebaikannya, segala kebaikannya kembali kepada hamba itu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit pun butuh keibadah kita. Tapi Allah mewajibkan itu demi kebaikan kita sendiri, ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan jika ada pertanyaan melalui chat. Ya. Apa Ustaz, pertanyaan di chat tidak ada. Kepada dia. Ya. Tidak ada ya. Baik, barangkali kita cukup sampai sini dulu. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.